de Vinci Ariane Brivé. Halalin aku dulu bang, halalin aku dulu bang. Kita ke penghulu yuk bang, baru bisa ayang-ayangan. Ih, cium mecium, ini badan bukan guling bang. Ini colek colek, aku bukan cewek murahan. Baru bisa ayang-ayang. Mas Jono. Iya ini Mas Jono. Oh, aku lupa. Alalin aku dulu bang, alalin aku dulu bang. Kita ke penghulu yuk bang, biar bisa ayang-ayangan. Alalin aku dulu bang, alalin aku dulu bang. Kita ke penghulu yuk bang, biar bisa ayang-ayangan. Celek-celek kalau mau cium-cium, kalau mau peluk-peluk toh. Kalau sama itu boleh. Ini kan kakak aku Bang Jono. Mau kita bayar dari kakakku bakin lah cerita yang makin. Halalin dulu dong. Zaman sekarang harap hati-hati kecuali kalau terpaksa mas.